الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فإن شاء الله تعالى kita lanjutkan dari tafsir memasuki tafsir surat yang berikutnya yaitu surat An-Nuh atau surat Nuh alaihissalam. Dan Nuh alaihissalam adalah salah seorang di antara ulul azmi minar rusul dan rasul yang pertama sebagaimana disebutkan di Bukhari, ya Nuh innaka anta awwala rusulin innaka anta awwal rusulin ba'athallahu ila wajhil ardh, ya, ketika manusia pada kepayahan dengan matahari didekatkan satu mil, mereka berusaha mencari nabi yang bisa mensyafaati kondisi mereka ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Adam, mereka mendatangi Nuh dan mereka mengatakan, wahai Nuh, dan Adam meminta uzur, pergilah kepada Nuh atas saran Nabi Adam, dan mereka mengatakan, wahai Nuh, Anda adalah rasul yang pertama Allah utus ke muka bumi. Ya, nabi-nabi ada sebelum Nabi Nuh, namun rasul yang pertama adalah beliau alaihissalam. Ini adalah surat yang menggambarkan di antara dakwah para nabi dan khususnya Nabi Nuh tersebut alaihissalam. Dan surat ini merupakan surat di antara surat Makkiyah, surat yang turun sebelum Hijrah, dan terlihat jelas bagaimana dalam ayat-ayat surat ini, ya, kemiripannya, kesesuaiannya satu ayat dengan yang lain, ya, dan akhirannya, ya, begitu pula ketegasannya, dan membahas pokok di antara pokok dakwah yaitu tauhidullah azza wajalla. Di dalamnya terdapat beberapa pokok-pokok keimanan dan ibrah yang banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya untuk atau agar engkau beri peringatan kepada kaummu. Allah perintahkan kepada Nabi Nuh, berilah peringatan kepada kaummu sebelum datang kepada mereka siksaan yang pedih. Kemudian disebutkan dakwah beliau alaihissalam, qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Maka Nuh pun berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kalian. Anibudullah wa taquhu ati'un. Hendaklah kalian menyembah Allah semata, ya, takwa dan takut kepadanya, dan hendaklah kalian mentaati aku. Ati'uni asalnya. Yaghfir lakum min dunubikum. Dengan demikian niscaya Allah akan mengampuni untuk kalian dari dosa-dosa kalian. Wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Dan Allah mengakhirkan kalian sampai pada ajal kalian yang telah ditetapkan. Inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Sesungguhnya ajal dari Allah apabila datang tidak dapat ditangguhkan lagi seandainya kalian semua mengetahui. Ya. Baik. Kita baca keterangan Syekh Sa'di rahimahullah. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumak ila akhir surah, sampai akhir daripada surat. Lam yadhkurillah fi hadhihi surah siwa qissata Nuh wahdaha lituli lubthihi fi qaumihi. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyebutkan selain kisah Nabi Nuh sendirian. Tidak disebutkan, digabungkan ke dalam surat ini kisah nabi-nabi yang lain. Yang berbeda dengan sebagian surat yang lain, ada surat Ibrahim, meskipun surat Ibrahim ada yang lainnya. begitu pula yang seterusnya. Seingat saya. Adapun di surat Nuh ini khusus Allah sebutkan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Tidak ada nabi yang lain disebutkan di dalam surat ini. Lituli lubzihi fi qaumi. Disebutkan Syekh Sa'di yang demikian karena panjang dan lamanya Nabi Nuh tinggal berdakwah bersama kaumnya, kepada kaumnya. Wa tikrar da'watihi ila tauhid, berulang-ulangnya dakwah beliau mengajak kaumnya kepada tauhid agar menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, menyembah Allah dengan ikhlas kepadanya. Terus didakwahkan oleh Nabi Nuh alaihi salam tanpa letih. Wa nahyuhu anisyirk, dan larangan beliau kepada kaumnya terhadap kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa akhbara ta'ala annahu arsalahu ila qaumihi rahmatan bihim wa inzaran min adzabillahil alim. Maka Allah taala mengabarkan bahwa Allah mengutusnya kepada kaumnya adalah sebagai bentuk rahmat kasih sayang kepada mereka, dan sekaligus sebagai pemberi peringatan dari azab Allah yang pedih. Ya, sehingga diutusnya Nabi sebagai pemberi peringatan tidak menafikan bahwa itu juga sebagai rahmat lil alamin. Ya. Seorang ketika memperingatkan, mengingatkan anaknya, mengingatkan orang lain dari mara bahaya, itu termasuk bentuk rahmat supaya mereka tidak terkena mara bahaya, diingatkan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sebutkan inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyira wa nadhira. Ya. Sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Pemberi kabar gembira bagi yang mau taat dan beriman dengan jannah, dan diberi peringatan dengan neraka siapa yang durhaka dan ingkar terhadap ajaran yang dibawa dan kufur. Di sini Nabi Nuh alaihi salam Allah utus juga rahmah sebagai rahmat bagi kaumnya, memberi peringatan kepada mereka akan datangnya siksaan yang pedih kalau mereka tidak beriman dan taat. Khaufan min istimrarihim ala kufrihim, karena khawatir dari perbuatan terus-menerusnya mereka di atas kekafiran. Kalau-kalau ya apa? Ya mereka mati masih seperti itu. Fayuhlikuhumullah halakan abadiyan, sehingga Allah membinasakan mereka dengan kebinasaan yang abadi. Tidak hanya di dunia, tapi setelah mati berlanjut siksaan di neraka. Nah, sehingga diutus seseorang untuk mengingatkan mereka jangan seperti itu dan terus menerus di atas kesyirikan. Kalau tiba-tiba mati bagaimana? Maka siksaan akan berlanjut pada siksaan di dunia yang lain, dan itu abadian selama-lamanya. Wa yu'adzibuhum 'adzaban sarmadian, akan disiksa dengan terus-menerus ya, berbagai macam bentuk azab yang tidak henti ya. Terus-terus sarmadan ila yaumil qiyamah, bahkan terus setelah hari kiamat masih abadi sarmadi, senantiasa dan terus langgeng tidak ada putusnya. Nah, maka di antara bentuk rahmat ya, sebenarnya seorang yang peduli dengan kaumnya, dengan orang, maka dia tidak membiarkan mereka di atas kesesatan, penyimpangan dan seterusnya. Maka begitu al-anbiya seberapapun dicaci maki, seberapapun mereka dicemooh, dihalangi, tetapi maksud mereka adalah supaya kaumnya itu bertobat, berhenti dari kesalahan sehingga mereka diampuni dan lolos dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka diutusnya para nabi dan rasul merupakan rahmatan lil alamin, rahmat ya untuk seluruh alam, terutama para rasul, dan di sini ulul rasul ulul azmi ya, Nuh ya, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut ulul azmi minar rusul, dan sudah dikenal kegigihan dan kesabaran mereka dalam mendakwai kaumnya. Adapun Nuh alaihissalam, kita lanjutkan. Famta tala Nuhun alaihissalam li dzalik wa btadara li amrillah. Maka Nuh alaihissalam melaksanakan, menunaikan perintah tersebut ya. Wa btadara li amrillah, bersegera menunaikan perintah Allah, menjalankan perintah Allah. Faqala, maka Nuh pun berkata, ya qaumi, inni lakum nadhirum mubin. Wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan terhadap kalian. Ai wadihun nadhar bayyinuha, yaitu aku memberi peringatan dengan peringatan yang mubin, yaitu wadihun nadhar bayyinuha, peringatan yang jelas, bukan yang samar-samar, bukan yang tidak dipahami, tetapi peringatan yang jelas disampaikan dengan bahasa yang mereka pahami, jelas, dan apa isi peringatannya, ya, seperti apa dan apa yang diperingatkan. Wa dzalika litaudhihi ma anzara bih, yang demikian itu karena penjelasan yang disampaikan oleh Nuh, ya, dalam peringatan terhadap kaumnya. Beliau memberi peringatan kepada kaumnya dengan keterangan yang jelas. Wa ma anzara anhu, dan apa yang beliau peringatkan darinya itu juga jelas. Jadi jelas penyampaian Nabi Nuh itu jelas, dan apa yang disampaikan atau apa yang diperingatkan, suruh menghindar dari apa, asyirk, dan apa akibatnya, siksaan apa, akan ada ancaman azab yang disegerakan, ya, bencana, termasuk akan ditimpakan kepada kalian azab yang pedih. Diingatkan banjir itu sudah diingatkan, ya, makanya Nabi Nuh nanti bikin kapal ditertawai kaumnya. Nah, kalau nggak beriman nanti akan dibinasakan, itu di dunia, dan diperingatkan juga bahaya syirik, akan berlanjut azab siksaan di nerakanya Allah SWT. Ada kehidupan setelah mati dan akan ada siksaan bagi siapa yang tidak mau beriman. Ini peringatannya jelas yang disampaikan, begitu pula apa yang diperingatkan itu juga jelas. Ini yang dimaksud nadhirum mubin, pemberi peringatan yang nyata, jelas penyampaiannya dan jelas apa yang diperingatkan. Bi ayyi syai'in tahsulun najah, juga jelas. Lalu solusi apa? Bi ayyi syai'in tahsulun najah, agar terwujud keselamatan. Kalau begitu supaya selamat caranya bagaimana? Itu pun jelas. Ya. Jadi bukan hanya menyebutkan di hadapan kalian ada bahaya, ya, Nabi SAW menyebutkan aku ini seperti mundzirul jaysh, seperti pemberi peringatan, Pak. Dan seorang yang mengatakan sabbahakum, hati-hati serangan fajar. Bagaimana kalau kalian aku beritahukan di balik bukit ini ada pasukan mau menyerang tiba-tiba? Akuntum musaddiquni? Apa kalian membenarkan aku? Bala ya Muhammad, jawab mereka. Tentu ya Muhammad. Majarat nafika kadiban qad, kami belum pernah ada pengalaman engkau membohongi kami satu kali pun. Karena antal amin, engkau adalah orang yang al amin julukannya, orang yang dipercaya. Apa yang kau sampaikan pasti kami percaya. Fa idzan inni nadhirul lakum baina yaday adabun syadid. Kalau begitu aku beri peringatan kepada kalian di hadapan kita semua, di hadapan kalian ada siksaan yang besar, neraka. Maka cepat-cepat kalian tu'minu, beriman. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah dan seterusnya. Kalau tidak, setelah mati kita akan ada kehidupan setelah mati dan ada siksaan Allah. Mereka kenal Allah mencipta dunia dan Allah akan membangkitkan kita, dan ada nerakanya Allah siap untuk menyiksa siapa yang tidak mau beriman. Nah, baru dari situ mereka tidak mau mengimani, namun penjelasannya jelas. Begitu para nabi dan rasul. Nabi Nuh alaihissalam demikian, jelas penyampaiannya, apa yang diperingatkan jelas. Tahsulun bi ayyi syai'in tahsulun najah, dengan cara apa supaya selamat, itu pun dijelaskan. Bayyana jami'a dzalika bayanan syafiat, maka beliau menjelaskan itu semua dengan penjelasan yang mencukupi, yang memuaskan, yang melegakan. Sebenarnya demikian, namun karena matinya kalbu mereka dan demikian keras kepala mereka, ya, mereka tidak mau mengikuti kecuali segelintir dari mereka. Akhbarahum wa amarahum bizubdatin ma ya'muruhum bih. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan pada mereka dan memerintahkan mereka dengan inti apa yang diperintahkan kepada mereka, ya. Di situ mungkin perintah-perintah ada adab-adab, ada perintah berbagai macam, namun yang pokok apa? Faqala ani'budullaha wattaquhu wa'ati'u. Hendaklah kalian menyembah Allah semata. Dan ini sebagaimana Ibn Abbas menyebutkan semua perintah tentang a'budullah, sembahlah Allah, maknanya yakni wahiduni an yuwahidullah. Ibadah maksudnya adalah melakukan ibadah dengan tauhid, di atas tauhidullah, dengan mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Kalau seorang melakukan ibadah sama-sama tawaf, sama-sama haji seperti Quraisy, tapi mereka juga mempersekutukan Allah dengan berhala-berhalanya, maka itu tidak teranggap ibadah, yakni ibadah yang sahihah. Maka haruslah namanya ibadah supaya sah dianggap ibadahnya, maka demikian dia harus dilandasi di atas tauhid, di atas iman, ya berislam. Sebagaimana Allah SWT sebutkan, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa mau beramal saleh, baik laki-laki ataupun wanita, dengan syarat dia beriman. Jadi siapa yang beramal, baik itu amal kebaikan, bersedekah, menolong orang, ya mau sholat, mau tawaf, mau haji, tapi kalau tidak dengan landasan iman dan Islam, maka layak balullah. Sebenarnya disebut inna dina indallah Islam, dan sungguhnya agama sisi Allah SWT al-Islam, dan wama yuridil wama yabtari ghairal islami dinan falayuqbala minhu. Dan siapa yang menginginkan selain Islam sebagai agamanya, landasan dia dalam beribadah, tidak akan diterima darinya. Ya. Islam di masa para nabi juga Islam, agama para nabi juga Islam. Ya, tidak kemudian disebut Nabi Musa Yahudi, Isa Nasrani, tidak demikian. Semua nabi beragama al-Islam, dengan Islam maknanya secara am, secara umum. Adapun Islam bermakna secara khusus dengan syariatnya adalah sejak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara berislamnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab semua nabi juga ada ibadahnya, ada puasanya, ada sholatnya, ada rukun islamnya, syahadatnya ada, hajinya ada, zakatnya ada, semua nabi. Ya, apa, lima rukun islam ini. Cuman hajinya seperti apa, puasanya kapan, bagaimana, apa 30 hari atau 40 hari, sholatnya pakai bahasa Arab atau bagaimana, beda-beda. Zakatnya seperti apa, beda-beda. Tetapi intinya dakwah para nabi dan rasul, seperti yang Allah sebutkan di surat An-Nahl, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani ibudullah wasanibut tawbud. Sungguh telah kami utus di setiap umat adanya rasul yang menyerukan sembahlah oleh kalian Allah semata dan jauhilah tawbud. Termasuk di sini kembali ke dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Beliau mengatakan, ya qaumi inni lakum nadhirum mubin ani ibudullah wattaquhu atiun. Wahai kaumku, aku adalah pemberi peringatan bagi kalian. Hendaklah kalian menyembah Allah semata, takutlah kepadanya dan taati aku. Taati aku selaku Rasulullah, utusan Allah saat itu kepada mereka. Syasadi mengatakan, wadhalika bi ifradi ta'ala bitauhid wal ibadah. Sembahlah Allah dan takutlah kepadanya, yaitu dengan menunggalkan Allah, dengan mengesakannya, menunggalkannya, mentauhidkannya dalam ibadah yang mereka lakukan. Wal bu'du anis syirk, dan menjauhi syirik, wa turuqihi wa wasailihi, dan menjauhi syirik dengan berbagai jalan-jalannya, berbagai wasilah-wasilah perantaranya. Sebab kalau ibadah tercampur dengan syirik, maka akan sia-sia tenaganya, capeknya, waktunya, dan tidak barokah, dan akan Allah tolak. Maka terus ya, seorang di samping perintah untuk ibadah, dan itu Islam, kalau disebut Islam berarti itu iman, mukmin berarti muslim, muslim berarti mukmin. Tapi kalau disebut berbarengan, muslim adalah yang melakukan amalan-amalan zahir, kalau mukmin yang melakukan amalan-amalan batin dengan rukun-rukunnya. Mukmin rukun iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada dengan amalan batin. Kalau muslim yang melakukan dengan amalan-amalan zahir, seperti sholat, ikut demikian-demikian. Maka orang yang pertama masuk Islam syahadat, kemudian sudah ikut-ikut sholatnya, ikut wudhunya, ikut sudah, sambil terus belajar nanti dibenahi mana yang keliru, mana yang sudah benar terus. Ya begitu. Oleh karena itu, dahulu orang-orang Arab Badui mengatakan, "Qalatil a'rabu amanna, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna." Berkata orang-orang Arab Badui, "Kami telah beriman." Ya, katakan, jawab kepada mereka, "Kalian belum beriman. Tetapi cukup ucapkanlah kami telah berislam." Maka Allah membedakan, ya, berislam itu syahadat, kemudian ikut, ya, ibadah, ikut masuk ini. Namun dalam hati betul-betul kemudian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul masuk ke iman dalam kalbu, maka ini proses berikutnya. Maka disebut lingkaran dairatul iman lebih khusus daripada dairatul Islam. Ya, sebagaimana apa yang disebutkan oleh para ulama dalam syarah-syarah mereka, ya, dalam bab kitab tauhid, syarah usul salatah dan seterusnya dalam bab-bab tersebut, ya. Baik. Kemudian disebutkan di sini dicegah, dilarang, ya, untuk melakukan syirik dan menjauhinya, wa turuqi dan berbagai jalannya dan wasail, wasilah-wasilah kesyirikan, ya. Fa innahum idza taqallaha ghafara dzunubahum. Kenapa? Bila mereka bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Wa idza ghafara dzunubahum hasala lahumun najata minal adzab. Dan jika Allah mengampuni dosa-dosa mereka, pasti mereka mendapatkan keselamatan dari siksaan, wal fawzu bitawab, dan mendapat keberhasilan dengan pahala ganjaran yang akan Allah berikan di jannahnya. Wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Jadi disebutkan yaghfir lakum min dzunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Dengan itu Allah akan memberi ampunan atas dosa-dosa kalian dan menangguhkan kalian sampai ajal yang ditetapkan. Ai yumatti'ukum fi hadid dar. Allah akan berikan kalian kenikmatan di dunia ini. Wa yadfa' ankumul halak ila ajalin musamma, dan Allah akan tepis, Allah akan halau dari kalian kebinasaan, ya, dari bencana yang akan menimpa seperti banjir yang diancam, ya, pada mereka akan dihilangkan, dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seperti ai muqaddar al-baqa' fid dunya, sesuai dengan takdir yang ditetapkan selama mereka masih hidup di dunia. Bi qada'illah wa qadarih, sesuai dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, ila waqtin mahdud, sampai waktu yang telah ditetapkan. Walaisal mata abadan, dan ini bukanlah kenikmatan yang selama-lamanya, ya. Fa innal mauta labudda minhu, karena namanya kematian adalah suatu kepastian yang harus pasti terjadi terhadap menimpa setiap yang memiliki roh. Ya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang memiliki roh pasti akan mengalami sekarat, dicabut nyawanya, dan kematian itu pasti akan datang. Maka di dunia Allah janjikan akan diberikan nikmat bagi mereka yang mau beriman, ya, dan sebagaimana di ayat-ayat yang lain, ya. Banyak ayat tadi di antaranya man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya. Ya. Walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi ada, ya, dunia nikmatan dan ada di akhirat. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala menjanjikan apa la istakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladina min qablikum, ya, Allah akan janjikan berikan mereka kekuasaan, berikan mereka kenikmatan bagi orang yang mau beriman kepada Allah, menegakkan salat dan seterusnya. Maka di banyak ayat, ya, di situ Allah janjikan kepada mereka. Dan Nabi Ibrahim ketika minta, ya, warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan berikan, ya Allah, jadikan negeri ini Mekah aman sentosa dan berikan rezeki pada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yanalu ahdudz zalimin. Adapun orang-orang zalim tidak akan mendapatkan janjiku. Kalaupun mereka mendapatkan sementara, dan itu istidraj. Ada orang beriman, mereka akan mendapatkannya. Dan termasuk kezaliman terbesar, orang zalim terbesar adalah syirik billah. Seberapapun dia baik terhadap tetangga kanan kiri, seberapapun terlihat dia bakti kepada orang tuanya, seberapapun baik dikenal banyak pertolongan dia, bantuan dia, tetapi kalau dia mempersekutukan Al-Khaliq penciptanya, maka dia adalah seorang yang zalim dengan kezaliman terbesar, yaitu syirik billah. Disebut di sini ya, maka yu'akhirkum ila ajalin musamma, Allah akan mengakhirkan kalian sampai ajal yang telah ditetapkan, yakni dengan diberikan kenikmatan yumatti'ukum fi hadzal dar, sampai ajal menimpa kalian. Karena ajal ini tidak pilih-pilih, mau yang mukmin, yang kafir, semua akan kena ajal ya, mau. Dan bukan juga sebagai ya istilahnya jaminan, sebagaimana apa disebut seorang yang mukmin muslim ya pasti tidak apa, kemudian tidak akan merasakan ya namanya sakit pada sakarat dan seterusnya, bukan jaminan juga, sebagaimana Aisyah ya melihat pada kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang jelas sakarat pada orang kafir betul-betul menyakitkan dan jauh dibandingkan dengan apa yang dirasakan oleh seorang muslim mukmin. Karena sallallahu alaihi wasallam afia wa tathbit. Kemudian disebutkan wa lihadza qal, dan Nabi mengatakan inna lil maut la sakarat, sesungguhnya kematian akan ada sakaratnya. Dan sakarat sebagaimana orang sukran mabuk, antara sadar dengan tidak sadar dan tidak, betul-betul di antara dua dunia, antara kehidupan dunia dan sebelum dicabut rohnya. Walihada qala, oleh karenanya ya kemudian Allah mengatakan inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun, sesungguhnya ajal dari Allah apabila datang tidak akan bisa diakhirkan seandainya kalian mengetahui. Lamma kafartum billah wa anattumul haqqo falam yujibu li da'watihi wa la in qadu li amrihi, ya yaitu faqala syakiyan li rabbih, ketika kalian tetap memilih kufur kepada Allah dan kalian tetap bersikukuh ya kokoh ya menentang kebenaran dan tidak mau menyambut menerima dakwah Nabi Nuh alaihissalam, tidak mau tunduk kepada perintahnya selaku rasul yang dipilih oleh Allah, utusan Allah, tidak mau tunduk kepadanya, faqala syakir li rabbih, maka mulailah Nuh mengeluhkan kondisinya kepada Rabbnya. Dan ini ya suatu yang Allah Subhanahu wa taala senangi ya, dan bukan menafikan kesabaran ketika seorang mengaduhkan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk. Maka Nabi Nuh alaihissalam ya, seorang yang betul-betul tinggi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapati kondisi problema dalam dakwahnya, penentangan dalam dakwahnya, kaumnya tidak mau menerimanya, maka beliau mengaduhkan kondisi tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan bosan mendengarkan permohonan, permintaan, keluh kesah dari hambanya. Qala rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Maka Nuh berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya aku mendakwai kaumku malam dan siang, terus menerus aku dakwai mereka. Falam yazidhum du'ai illa firara, dan tidak menambah mereka terhadap dakwahku kecuali tambah lari. Semakin aku dekati, mereka tambah menjauh. Semakin aku dakwai, mereka tambah mengingkari. Ai nufuran anil haqqi wa iradan. Mereka lari dari al-haq dan berpaling darinya. Falam yabqa li dzalika fa'idah, sehingga seakan tidak ada gunanya, tidak ada faedah. Sudah sekian lama dakwai mereka terus seperti itu. Li anna fa'idah tad'wah an yahsula jami'al maqsud aw ba'dahu. Karena di antara faedah dakwah adalah terwujudnya apa yang dimaksud seluruhnya atau minimal sebagiannya. Kalau tidak semua diterima, ya minimal sebagiannya bisa diterima. Namun betul-betul mereka ini keras kepala, menolak, mengingkari semua ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum, Dan sesungguhnya aku setiap aku dakwai mereka agar engkau mengampuni mereka. Lihat ini, rahmah. Aku dakwai mereka supaya engkau mengampuni mereka ya Allah. Dengan mereka beriman, mereka bertobat, sehingga engkau ampuni. Ai li ajli an yastajibu, supaya mereka mau menerima. Fa idastajabu ghafarta lahum, kalau mereka menerima dakwahku dan beriman, maka Allah engkau akan mengampuni mereka. Bahkan hadza mahdhu maslahatihim, maka ini adalah semata-mata murni kemaslahatan mereka, bukan Nabi Nuh. Nabi Nuh capek, letih dan tidak dapat faedah apa kecuali pahala keridhaan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Tetapi maslahat mereka itu, mereka diajak untuk beriman. Nabi Nuh sudah beriman, tapi mengajak kaumnya supaya mereka mendapat maslahat dan terhindar dari madarat. Walakinnahum abau illa tamadiyan ala batilin, tetapi mereka enggan, ya menolak dan terus menerus di atas kebatilan mereka. Wa nufuran anil haq, dan terus menerus berpaling dari kebenaran. Kemudian disebut ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbar. Setiap aku dakwai mereka agar engkau ampuni mereka, justru sikap mereka ja'alu asabi'ahum fi adani, mereka menjadikan jari-jemari tangan mereka untuk menutup telinga mereka, di telinga-telinga mereka. Asabi', jari-jemari, tutupkan ke adzan, yaitu ke udun telinga mereka. Hadara sima ma yaqulu lahu nabiyyuhum Nuh alaihi salam. Kenapa ditutupi telinganya? Karena mereka khawatir mendengar dakwah yang disampaikan oleh nabi mereka Nuh alaihi salam. Enggak mau dengar. Wastaghshaw thiyabahum, dan mereka menutupi dengan kain baju mereka. Ai taghattaw biha ghita'an yakhshahum. Mereka pakai untuk menutupi. Ada yang mengatakan ya ini karena menutupi muka. Ada yang demikian pula apa namanya mengatakan supaya tidak mendengar. Nanti kita baca kalam Ibnu Katsir insyaallah. Baik. Kemudian bu'dan anil haq. Ini semua dalam rangka menjauhi kebenaran. Wa bu'dan lahu, dan membencinya. Tidak menyukai dakwah yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Wa asarru, dan mereka terus bersikukuh, yakni ala kufrim, di atas kekafiran mereka, wasyarhim, dan kejelekan mereka. Wastakbar istikbara, dan mereka menyombongkan diri, ay alal haq, terhadap kebenaran. Istikbaran, betul-betul kesombongan yang sangat. Fasyarruhum izdad, bertambah bahkan, bertambah dan bertambah. Wa khairuhum ba'uda, kebaikan mereka semakin jauh, justru semakin jelek, semakin parah. Ya, semakin didakwai, semakin menjadi-jadi. Tsumma inni da'awtuhum jihara, ai bi musammi'in minhum kullihum, aku dakwai mereka terang-terangan. Tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra, aku umumkan untuk mereka dan aku juga lakukan dakwah secara pelan-pelan tersembunyi. Jadi terang-terangan iya, orang per orang tersembunyi juga iya. Kullu hadza hirsun wa nushh, ini semua adalah semangat untuk kebaikan bagi mereka, nasihat bagi mereka. Wa idyanuhum bi kulli bab, mendatangi mereka dengan segala pintu, setiap pintu celah bisa masuk. Yadhunnu an yahsula minhul maqsud, Nabi Nuh mengira dengan itu akan tercapai apa yang dimaksud. Ya ternyata mereka tetap bersikukuh di atas hal tersebut. Sebagai tambahan dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullah dari surat ini, beliau menyebutkan يقول تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام أنه أرسله إلى قومه آمرا له أن ينذرهم بأس الله قبل حلول لهم. Allah mengabarkan tentang Nabi Nuh alaihi salam ketika Allah mengutusnya kepada kaumnya untuk memerintahkan, dan Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh agar memberi peringatan kepada mereka akan datangnya azab bencana dari Allah, ya, diperingatkan kaumnya sebelum terjadi menimpa mereka agar mereka selamat. Fa in tabu wa anabu rafa'a anhum, jika mereka mau bertobat, mau kembali kepada Allah, Allah akan cabut, akan angkat azab bencana banjir bandang tersebut. Azab di dunia sebelum azab di akhirat berlanjut bagi yang tetap memilih kafir. Maka Nabi Nuh diutus sebagai rahmat untuk kaumnya, memberi peringatan bagi mereka, ya, agar mereka mau bertobat dan kembali kepada Allah. Disebut para ulama bahwa perbedaan taubat dengan inabah, taubat itu nadam, menyesal atas yang lalu, kesalahan yang lalu, apakah kekufuran, kemaksiatan, betul kan? Kemudian berazam, bertekad untuk tidak mengulanginya. Ya, itu inti daripada taubat. Adapun inabah itu menyusulkannya dengan amalan saleh. Itu inabah. Jadi setelah bertobat kepada Allah, kemudian menambahnya dengan perbuatan baik, bersedekah, ta'lim dan berbagai hal yang lain, ialah bentuk inabah kembali kepada Allah. Ya. Dan makanya disebutkan kemudian beberapa bentuk ya dari Nabi Nuh alaihissalam mendakwai kaumnya, ya. Di antaranya mengatakan, ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an ibudullaha wattaquhu wa athi'uh. Ya. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah, kalian hendaknya mau menyembah Allah semata, ya tinggalkan selainnya. Wattaquhu ay utruku maharimah wastanibu ma'azimah. Jalankan perintahnya, tinggalkan larangannya. Wa'ati'un, dan taati aku, taati Rasul utusan Allah Nuh alaihissalam kepada mereka. Apa yang aku perintahkan kerjakan, apa yang aku larang tinggalkan. Maka yaghfir lakum min dzunubikum, kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaakhirkum ila ajalin musamma, dan Allah akan mengakhirkan kalian sampai ajal yang ditetapkan. Disebutkan Ibnu Katsir, ay yamuddu fi a'malikum, Allah akan tambahkan umur kalian. Wa yadra'u ankumul adzab, dan Allah akan menepis, menjauhkan siksaan bencana alladzi illam tajtanibu manahakum anhu aw qa'ahu bikum, yang kalau kalian tidak bertobat darinya Allah akan timpakan kepada kalian. Waqad yustadallu bihadhil ayah, waqad yastadillu bihadhil ayah man yaqulu inna ta'ata wal birra wasilatar rahim yuzadu biha fil umri haqiqatan. Ini faedah besar. Ibnu Katsir mengatakan diambil dalil dari ayat ini, wa yuakhirukum ila ajalin musamma, bahwa orang di antara ulama yang berdalil dengannya bahwa sesungguhnya segala amal ketaatan, kebaikan dan silaturahim dapat menambah umur seseorang secara hakiki. Biiznillah, semua dengan seizin Allah. Sebagaimana datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, silaturahim tazidu fil umur. Silaturahim dapat menambah umur. Begitu pula hadis yang lain, man arada an yubsata lahu fi rizqi wa yunsha'a lahu fi adari, ya, siapa yang ingin dipanjangkan penyebutannya dan dibentangkan rezekinya, falyasil rahimah, ya, maka sambunglah silaturahim. Dan di dalam hadis yang lain di sini disebutkan Syekh Al-Albani, silaturahim tazidu fil umur, silaturahim dapat menambah umur. Jadi apa yang disebut meskipun inna ajalallah idza jaa la yuakhir, dan ajal dari Allah kalau datang tidak dapat diakhirkan, kalau sudah takdirnya mati maka mati. Ai law kuntum ta'lamun, ini maknanya ai badiru bi ta'ah, segeralah melakukan amal ketaatan, qabla hululin naqmah, sebelum datang musibah bencana tersebut. Fa innahu idza amara ta'ala bi kauni dzalika la yurad wa la yumana, karena kalau sudah datang keputusan Allah, ajal atau bencana datang, tidak ada yang bisa menghalanginya, tidak bisa menangguhkan kematian, tidak bisa menghalau bencana yang datang. Fa innal azim, karena Allah yang maha agung, alladzi qad qahara kulla syai', yang mengalahkan segala sesuatu, al aziz alladzi danat li izzatihi jami'al makhluqat, yang maha perkasa dan tidak ada yang bisa mengalahkan dari seluruh makhluknya. Kemudian juga di situ di antara faedah tentang apa yang disebut wastaghsyaw thiyabahum, dinukil oleh Ibnu Katsir bahwa di situ mereka terus menutupi ja'alu asabi'ahum, menutupi telinga mereka, menutupkan kain baju mereka. Dinukil dari Ibnu Abbas oleh Ibnu Jarir At-Tabari, tanakkaru lahu li'alla ya'rifuhum, mereka menutupi wajah supaya tidak mengenal, supaya enggak dicegat, enggak didakwai. Karena Nabi Nuh ini saking semangatnya supaya mereka mau beriman, ketemu di mana, dicegat, diomongi, didakwai. Kalau Sa'id bin Jubair supaya enggak kenal langsung lewat, tutupi sebagian mereka seperti itu. Kala As-Suddi, berkata Sa'id bin Jubair dan As-Suddi, ghattaw ru'usahum li'alla yasma'u ma yaqul. Ada yang mengatakan mereka menutupi kepalanya dengan kain supaya tidak dengar, wajah dan telinga supaya tidak dengar. Wa asarru wastaghbaru istighbara. Tetapi mereka asarru ay istamarru, terus-menerus di atas kesyirikan, wal kufur al-'azim wal fadhi, kesyirikan mereka. Wastaghbaru istighbara, dan menyombongkan diri dengan kesombongan yang sangat. Kemudian Nabi Nuh menyebutkan dan mengeluhkan kepada Allah, aku sudah mendakwai mereka jihar terang-terangan, yakni jahratan bainan nas, di hadapan orang, kadang khutbah, kadang dengar orang banyak, Suma ini a'lantulahum, dan aku umumkan kepada mereka. Ai kalaman zahiran bisautin alin, kadang dengan suara keras yang didengar oleh banyak orang di tempat perkumpulan mereka. Wa asrartulahum israra, tapi saya juga dakwai kadang dengan tersembunyi. Ai fi ma baini wa bainahum, ada aku di antara mereka, sebagian mereka. Fanawwa alaihimud da'wah, maka Nabi Nuh memvariasi dakwah, kadang begini, kadang begitu. Litakuna anja bihim, agar supaya lebih mengena, lebih dapat diterima, dengan cara berbagai macam ditempuh dan dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam, namun belum juga berhasil, kecuali segelintir mereka yang mau beriman. Insyaallah kita lanjutkan dari dakwah Nabi Nuh alaihissalam di surat ini. Bahkan sebagian Ibnu Katsir menyebutkan beliau menyabari kaumnya fitil kal muddah tawilah, di masa yang sangat panjang. Allati hiya alfu sanah illa khamsina aman, 1000 tahun kurang 50, jadi 950 tahun. Dan Allah berikan orang-orang terdahulu jasadnya tinggi-tinggi, lebih panjang, dan lebih panjang umurnya. Orang belakangan lebih pendek umurnya, lebih pendek-pendek kecil posturnya. Ya Allah alam syah, dan Allah mudah memberikan orang umur 200, 300, 400, dan beliau mendakwai sampai hampir 1000 tahun. Wallah alam syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.